إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إخوتي أعزنا وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalb Mufid على كتاب التوحيد yang ditulis oleh فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى في كتابه selanjutnya oleh beliau: واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة. Ketahuilah bahwasanya nazar tidak akan membawakan kebaikan, sekalipun itu adalah nazar ketaatan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Tetapi nazar itu hanyalah akan dikeluarkan dari orang yang bakhil. Oleh hada nah anhu Nabi SAW. Oleh karena ini Nabi SAW melarang dari nadar. Wabadu ulama yuharrimu. Bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Wa ilaihi yamilu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah linnahyi anhu. Dan inilah yang diambil atau inilah yang lebih condong kepadanya. Jadi pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala di dalam larangan tersebut. Ini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan haram. Kenapa? Li'annaka talzam nafsaka bi amri anta fi afiyatin min. Karena engkau telah mewajibkan dirimu dengan sebuah perkara yang sesungguhnya engkau selamat darinya. Wa kam min insan nadara wa akhiran nadima. Berapa banyak orang yang bernadar kemudian di akhirnya justru dia menyesal. Wa rubbama lam yaf'al. Bahkan terkadang tidak bisa menunaikannya. Wa yadullu li quwwatil qawli bi tahrimin nadar qawlu ta'ala. Dan yang menunjukkan akan betapa kuatnya pendapat yang mengharamkan nadar adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 53. Dalam surah An-Nur ayat 53 Allah menyatakan: wa aqsamu billahi jahda aymanikum. Wa aqsamu billah, dan mereka bersumpah atas nama Allah, jahda aymanikum, dengan sungguh-sungguh untuk menguatkan sumpah mereka, untuk menguatkan sumpah mereka. La in amartahum la yakhrujunna. Yang jika engkau wahai Nabi, jika engkau memerintahkan mereka untuk berperang, la yakhrujunna, pasti mereka akan keluar ikut berperang. Kenapa? Keluarnya karena sudah bersumpah, sudah kadung bersumpah. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dalil yang paling kuat yang menunjukkan tentang haramnya nadar. Ini maksudnya haram ibtidaan, haram di awal kalinya, di permulaannya, bukan haram dalam bentuk wafaan, bukan haram dalam bentuk menunaikannya. Kalau menunaikannya wajib, menunaikannya wajib. Nah, tetapi ketika dia memulai bernadar, ini yang diharamkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan dalil yang paling kuat adalah ayat ini. Kenapa? Karena inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Mereka wa aqsamu billah jahda imanihim. Mereka bersumpah atas nama Allah tabaraka wa taala untuk menguatkan sumpah-sumpah mereka. Yang kata Allah, lain amartahum, dan jika engkau wahai Nabi memerintahkan mereka untuk berperang, layakhrujunna, pasti mereka akan keluar berperang bersamamu. Kenapa? Karena sudah bersumpah. Kalau tidak bersumpah, mereka tidak akan keluar. Mereka tidak akan berperang bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kata Syekh Muslim rahimahullah taala, fahada ilzamun mu'akkad bil qasam. Maka ini adalah sebuah ilzam, sebuah kewajiban, iltizam. Maka ini adalah sebuah iltizam, bukan ilzam. Iltizam. Kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Muzaimin, perbedaan adalah antara ilzam dengan iltizam. Ilzam adalah keharusan yang memang harus dia melakukannya. Tapi kalau iltizam, dia mengharuskan untuk dirinya sendiri. Itu namanya iltizam. Ya. Fahada iltizamun mu'akkad. Maka ini adalah bentuk iltizam, mengharuskan pada dirinya untuk melakukan sesuatu, mu'akkad bil qasam, yang dikuatkan dengan sumpah. Yeah. Yang dikuatkan dengan sumpah. Lihat Allah menyatakan jahda aimani. Yeah. Hanya untuk menguatkan saja. Yang kalau seandainya mereka tidak bersumpah, mereka tidak akan keluar, tidak akan berperang bersama Nabi alaihi wasallam. Begitu. Fa yushbihun nadar. Maka fa yushbihun nadar, maka di sini yushbihun nadar, sama seperti nadar. Ya, sama seperti nadar. Yang di mana nadar itu tidak akan muncul kecuali apa? Kecuali kalau keinginannya dipenuhi. Gitu kan? Nah. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada kelanjutan ayat tersebut, qul la tuqsimu. Qul, katakan wahai Nabi, la tuqsimu, tidak perlu kalian bersumpah, tidak perlu. La tuqsimu, ta'atun ma'rufah. Yang Allah inginkan dari kalian adalah ta'atun ma'rufah, ketaatan yang ma'rufah, ketaatan yang lahir atas dasar ma'ruf, karena dia tahu itu adalah amalan soleh. Yeah. Ketaatan yang biasa dilakukan, yang tidak perlu diembel-embeli dengan sumpah. Ini yang Allah inginkan. Yeah. Sehingga kelengkapan dari ayat ini apa? Wa aqsamu billahi jahda aimani la in amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah. Yeah. Tidak perlu kalian bersumpah, karena yang Allah inginkan adalah ta'atun ma'rufah, ketaatan yang didasari oleh ma'rufah, perkara yang ma'ruf, bukan atas dasar sumpah, bukan atas dasar keterpaksaan. Begitu. Baik. Maksudnya ayat kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, alaikum ta'atun ma'rufah, wajib atas kalian untuk melakukan amalan itu berdasarkan ketaatan yang ma'rufah, biduni yamin, tanpa harus bersumpah, tanpa harus bersumpah, lakukan amalan soleh, lakukan amalan ketaatan tanpa harus bersumpah. Baik. Fal insanu alladhi la yaf'alu ta'ah illa binadar. Maka seorang insan yang tidak melakukan amalan ketaatan kecuali dengan nadar au halaf ala nafsi, atau bersumpah atas dirinya sendiri, yakni anna ta'ah saqilah alaih, itu menunjukkan bahwasanya ketaatan itu berat bagi dia. Ya, itu menunjukkan apa? Ketaatan itu berat bagi dia. Berarti apa? Betul kata Nabi SAW, innama yustakhraj bihi minal bakhil, bahwa ketaatannya itu hanyalah dikeluarkan karena apa? Karena kebakhilannya. Artinya dia sesungguhnya tidak mau beramal saleh, tetapi dia ingin beramal saleh kalau apa? Kalau terjadinya timbal balik. Dia tidak mau yang sifatnya nanti, karena pahala itu nanti, dia mau kiamat. Dia pengennya instan, yang sekali makan langsung terasa pedasnya. Begitu. Nah, ini. Wa mimma yadullu ala quwwatil qaul bi tahrim ayra. Dan di antara perkara yang menunjukkan atas kuatnya pendapat yang mengharamkan juga, khususan an-nadar al-mu'allaq. Terkhusus lagi nadar yang mu'allaq. Nadar yang mu'allaq, kemarin sudah diterangkan juga tentang nadar apa? Nadar mutlak dengan nadar mu'allaq, ya. Nadar mutlak ini nadar yang tidak perlu diambil-ambil, ya, dengan sesuatu. Tapi tidak ada syarat. Tapi kalau nadar mu'allaq ini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Tapi seperti disebutkan kemarin apa? Bahwasanya kalau saya sukses, maka saya akan apa? Maka wajib bagi saya untuk berpuasa 3 hari. Begitu. Apa syaratnya kalau sukses? Begitu ya. Nah, tapi maka apa? Ini nadar, terkhusus lagi nadar mu'allaq. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lebih kuat lagi dalil mereka yang mengatakan haram. Annan nadir ka'annahu ghair wasikin billah azza wa jalla. Bahwa orang yang bernadar seakan-akan dia tidak percaya kepada Allah azza wa jalla, bahwa Allah itu karim, ya, bahwa Allah itu rahim, itu rahmah wasi'ah, ya, al-wasilah. Ka'annahu ya'taqid anna Allah la yu'tihi syifa. Seakan-akan dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kesembuhan bagi dia. Illa idha a'tahu muqabilah. Kecuali kalau apa? Kalau dia memberikan timbal baliknya. Ya. Demikian. Walihada idha ayisu minal bar'i. Oleh karena ini, apabila mereka sudah putus asa dari sebuah kesembuhan dari penyakit yang dia derita, zahabu binu yandurun, maka mereka apa? Mulailah mereka bernazar. Kalau saya sembuh, saya akan begini-begini. Kalau saya dibebaskan dari penyakit saya akan begini-begini. Wa fi hadha su'udzan billah azza wa jalla, na'udzubillah. Maka ini, di dalam perkara seperti ini ada bentuk su'udzan kepada Allah azza wa jalla. Na'udzubillah. Berburuk sangka kepada Allah azza wa jalla. Wal qaul bil tahrim qaulun wajib. Sehingga pendapat yang mengatakan haram ini adalah qaulun wajib. Pendapat yang memiliki sisi yang kokoh. Sisi yang kokoh. Nah. Fahim kila. Kalau ada yang mengatakan kaifa yuharrimuna ma asnallahu ala man wafa bihi, kaifa tuharrimun, bagaimana kalian bisa mengharamkan ma asnallahu, sesuatu yang Allah puji, yang Allah sanjung, ala man wafa bihi, terhadap orang yang menunaikan nazar tersebut. Al jawab, maka jawabannya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fal jawabu annana la naqulu, maka jawabannya bahwa kita tidak mengatakan innal wafa'a huwal muharram, bahwa menunaikan nadar itu haram, bukan. Kita tidak mengatakan menunaikan nadar itu adalah haram. Hatta yuqal innana hadinna nas, sampai-sampai ada yang mengatakan sesungguhnya kita telah melawan nas, telah bertentangan dengan nas Al-Quran. Ya. Tidak, kita tidak mengatakan menunaikan nadar itu haram, bahkan kita katakan wajib. Ya. Inna manakul, tetapi yang kita katakan al-muharramu awil makruhu karahatan syadidatan huwa akdun nazam. Tetapi yang kita katakan haram atau makruh dengan karahatan syadidah, dengan makruh yang sangat keras, adalah akdun nazam. Kita membuat nazar, kita menyampaikan nazar, ya, kita mengikat diri kita dengan nazar. Itu yang kita katakan haram atau makruh dengan karahah syadidah. Wafar baina aqdihi wa wafahi. Dan di sana ada perbedaan antara kita membuat akad janji dengan nazar berbeda dengan menunaikan nazar. Fal aqdu ibtidai, karena akad itu adalah ibtidai, sifatnya di awal kali. Ya. Akad itu sifatnya apa? Di awal kali. Kita membuat akad nazar itu di awal kali. Ya. Wal wafa fi tsanil hal, sedangkan menunaikan itu pada kondisi yang kedua. Tanfidun liman nazar, sebagai bentuk menunaikan nazar. Ya. Berarti yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan haramnya nazar adalah apa? Akad nazarnya. Ya. Akad nazar. Adapun menunaikan nazar, maka itu apa? Wajib. Begitu. Baik. Demikian. Nah, walaupun jumhur ulama apa? Kebanyakan mereka mengatakan makruh. Nah, ini karahah syadidah, dengan makruh yang sangat sangat dikuatkan. Kalau kemudian kelanjutan dari sabda Rasulullah SAW, wa man nazara ayasi Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang menadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia maksiati. La di sini nahiyah. La ya'sihi di sini la'nya nahiyah. Dari mana kita bisa tahu la nahiyah? Dari dihilangkannya harfu illah, ya. Dihilangkannya huruf illah, huruf ya di sini. Dan ditetapkan kasrah. Fala ya'sihi. Begitu ya. Baik. Maka la'nya di sini la nahiyah, larangan. Wa nahyu bihasbil ma'siyah. Dan sebuah larangan itu bergantung pada kemaksiatannya. Kalau semakin maksiatnya itu semakin berat, berarti larangannya semakin berat. Begitu ya. Nah, sebagaimana sebuah ketaatan semakin besar ketaatan, itu akan semakin besar pula pahalanya. Semakin hebat ketaatan, semakin hebat pula pahalanya. Demikian juga dengan larangan, semakin hebat larangannya, maka akan semakin besar pula. Apa? Larangannya. Ini. Dan semakin besar pula balasannya. Okay. Wa nahyu bihasbil ma'asyah. Karena larangan itu bergantung pada kemaksiatan. Fa in kanatil ma'siyah haraman, maka kalau kemaksiatannya itu perkara haram, perkara yang haram, fal wafa bin nadri haram, maka menunaikan nazar itu menjadi haram. Ya. Baik. Kalau kemaksiatannya itu adalah dalam bentuk haram, maka apa? Menunaikan nazarnya menjadi haram. Wa in kanatil ma'siyah makruha, kalau seandainya kemaksiatannya itu hanya dalam bentuk makruh, fal wafa bin nadar makruh, maka menunaikan nadarnya atau hukumnya adalah makruh pula. Begitu ya. Baik. Li'anna al-ma'siyah al-wuku' fi ma nuhya anhu, karena namanya kemaksiatan adalah terjatuh kepada perkara yang dilarang, itu namanya kemaksiatan. Wal manhi anhu yanqasimu 'inda ahli al-'ilmi ila qismain, dan sesuatu yang terlarang itu ulama terbagi menjadi dua. Sesuatu yang terlarang menurut para ulama itu terbagi menjadi dua. Manhiyun anhu nahyu tahri, sesuatu yang terlarang dengan larangan haram. Wa manhiyun anhu nahyu tanzihin, sesuatu yang terlarang dengan larangan yang sifatnya makruh. Anjuran untuk meninggalkan. Baik. Ini. Karena larangan itu terbagi menjadi dua. Baik, demikian. Ada yang haram, ada yang dianjurkan untuk kita meninggalkannya. Wala fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalahan. Al-ula, yang pertama, wujubul wafa'i bin nadri, wajibnya menunaikan nazar. Lihat, berarti apa? Hukum menunaikan nazar adalah apa? Wajib. Kapan? Ketika itu adalah nazar ketaatan. Ketika itu apa? Nazar ketaatan. Adapun nazar kemaksiatan, maka dilihat dari kemaksiatannya, apakah itu merupakan haram atau makruh. Ya. Kalau haram maka haram, kalau makruh maka dia makruh. Baik, demikian. Ya'ni nadaru ta'ah faqat, kata Syekh bin Utsaimin, yang dimaksud dengan wajibnya menunaikan nadar ini adalah hanya nadar yang ketaatan saja. Nadaru ta'ah, ya, nadar ketaatan saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man nadara ayyuti'allaha falyuti'hu, barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia taati Allah. Walikaulil mu'allifi mas'alati salisah, hal ini juga berdasarkan ucapan penulis pada permasalahan yang ketiga. Apa itu? Anna nadar al-ma'siyah la yajuzul wafa bihi. Anna nadar al-ma'siyah, bahwasanya nadar kemaksiatan tidak boleh ditunaikan. Demikian. Asalnya faedah yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan lillah, apabila telah benar, telah ditetapkan bahwasanya nazar itu merupakan ibadah untuk Allah, fasarfu ila ghairillahi syirkun, berarti memberikan nazar itu kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya nazar ta'ah. Ya. Kalau nazar ketaatan itu merupakan ibadah lillah, merupakan ibadah untuk Allah, maka memberikannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya. Wa hadhi qa'idah fi tauhid al-ibadah. Maka ini adalah merupakan kaidah di dalam persoalan tauhid al-ibadah. Fa ayyu fi'lin kana ibadatan fa sarfuhu li ghairi lahi syirkun. Maka amalan apapun juga yang merupakan peribadatan, maka memberikannya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya. Asalisa yang ketiga, anna nadar ma'siyah la yajuzul wafa'bi, bahwasanya nadar ma'siyah itu tidak boleh ditunaikan. Nadar ma'siyah tidak boleh ditunaikan. Dan sebagaimana disebutkan pada pembahasan yang lalu, apa? Tetapi apa? Wajib kafarah. Ya, wajib apa? Kafarah. Kalau nazar maksiat, wajib kafarah. Tidak boleh ditunaikan dan wajib untuk membayar kafarah dengan kafaratul yamin. Sedangkan nazar syirik, maka tidak wajib menunaikannya dan tidak wajib kafarah. Ya. Baik. Kalau misalnya ada yang bertanya, kok kayaknya enakan nazar syirik ya? Enggak wajib menunaikan, enggak wajib kafarah lagi. Kalau nadar maksiat kan harus bayar kafarah, ya. Enaknya tuh di dunia, ya. Sakitnya nanti di akhirat. Jangan dianggap enteng, ya. Enaknya cuma di sini di dunia. Kenapa dianggap enak? Tadi tidak bayar kafarah, ya. Tapi kalau di akhirat gimana? Kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Ya. Tamam. Kalau dia bayar kafarah, dia selesai urusannya dengan Allah tabaraka wa taala, ya. Dia tidak akan disiksa dengan kafarahnya tersebut. Karena dia sudah bertobat berarti. Iya kan? Tapi kalau kesyirikan, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Walaupun terkesan apa? Enak, mau enak yang itu dong berarti nadar maksiat, enggak usah bayar kafarah. Ya enaknya di sini. Ya, tapi di akhirat apa? Na'udzubillah. Dia akan mendapatkan siksa. Nah, demikian ya. Jadi apa? Tetap tidak enak. Ya, justru nadar maksiat itu masih lebih ringan, ya, masih lebih ringan dengan dia membayar kafarah menunjukkan dia apa? Dia bertobat. Begitu ya. Baik. Anna nadar ma'asiyah la yajuzul mafa'bih. Bahwasanya nadar ma'asiyah tidak boleh menunaikannya. Likauli SAW berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man nadara ayasi Allah fala ya'asihi. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka hendaknya dia tidak memaksiati Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, demikian. Baik. Maka ini ikhwati azan wa sikmullah, selesai sudah tentang nadar. Fa insyaallah ta'ala kita akan masuk pada tentang isti'adah bi ghairillah, meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. Naktabi biadal qadar, kita cukupkan sampai sini. Aku luqawli hadha astagfirullahi walakum walisai muslimin wal muslimat min kulidar wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tawallahu alaikum.